salat tapi menyempurnakannya. Yujizu salat wa yukmiluha. Meringkas salatnya tetapi sempurna. Demikian muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim. Di dalam Bukhari hadis 706, di dalam Sahih Muslim hadis ke-469. Wa fi sahihaini aidan, di dalam dua kitab sahih juga. Qala ma sallaitu wara'a imamin qat akhaffa salatan wala atamma min salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Juga masih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau berkata, tidaklah aku salat, kata Anas bin Malik, di belakang seorang imam pun sama sekali. Tidak pernah aku salat di belakang seorang imam pun. Hop, sama sekali. Akhaffa salatan, yang lebih ringan salatnya. Wala atamma, dan tidak ada yang lebih sempurna daripada salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang muttafaqun alaih, bahwasanya beliau tidak pernah salat di belakang siapapun, di belakang imam manapun, yang lebih ringan salatnya dan yang lebih sempurna salatnya. Ada yang cepat tapi enggak sempurna. Ada yang sempurna tapi enggak ringan, berat. Tetapi di belakang Nabi ringan, sempurna. Khafif lakin tammah, tetapi tammah. Wazad al-Bukhari, ditambah oleh Imam Bukhari, wa in kana la yasma' buka' as-sabiyyi fa yukhaffif makhafata an tuftatan ummuh. Bahkan ketika beliau mendengar tangisan seorang anak, beliau ringankan lagi salatnya, khawatir ibunya terfitnah dengan tangisan anaknya. Khawatir ibunya ada di sini ikut salat di belakang dan kemudian mendengar tangisan anaknya, gelisah salatnya, maka Nabi ringankan salatnya. Masya Allah. Wa in kana la yasma' buka' as-sabiyyi fa yukhaffif makhafata an tuftana ummuh. Dan kadang-kadang jika mendengar seorang anak atau tangisan seorang anak, maka beliau ringankan salatnya, khawatir ibunya terfitnah dengan tangisan anaknya. Wa ma dzakarahu Anas ibn Malik min at-takhfifi fa huwa binisbah ila ma kana yaf'aluhu ba'd al-umara wa ghayruhum fi qiyam as-salah. Kata Anas, atau apa yang disebut oleh Anas bin Malik dari keringanan salat Nabi itu, jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para amir-amir, para pemimpin-pemimpin dan lainnya ketika mereka menegakkan salat, fa inna minhum man kana yutilu ziyadah. Karena kadang-kadang beberapa penguasa mengimami salat, wa yutilu ziyadah, dan memanjangkan dengan berlebihan. Ala ma kana an-nabi, lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani ziyadah ala makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ghalibil awqat, di keseringan waktu-waktunya. Wa yukhaffifur ruku' was sujud wal-i'tidal amma kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaf'aluhu fi ghalibil awqat, justru meringankan rukuknya, sujudnya dan i'tidalnya daripada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kebanyakan waktu-waktunya. Wala'alla aktsarul a'immah aw katsiran minhum kanu qad saru yusalluna kadzalik, dan bisa jadi kebanyakan para imam-imam yang mengimami salat, kebanyakan dari mereka sudah melakukan yang sama ketika berdiri kepanjangan, ketika ruku dan sujud kependekan. Ini seringkali demikian. Wa minhum man kana yaqra fil akhirataini ma'al Fatihah surah. Bahkan di antara mereka para imam-imam tersebut membaca di dua rakaat terakhir pada salat yang rubaiyah justru membaca surat setelah Al-Fatihah. Padahal Nabi SAW tidak membaca surat pada rakaat yang ketiga dan keempat. Wahada kulluhu qad sara madhahib li ba'dil fuqaha. Bahkan yang demikian sudah menjadi madhab-madhab sebagian fuqaha. Menjadi madhab sebagian para fuqaha. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kana al-khawarij, bahwasanya kaum khawarij juga qad ta'ammaqu wa tanatta'u, mereka melakukan ta'ammuq dan melakukan tanattu'. Ta'ammuq melampaui batas berlebihan, tanattu' melampaui batas berlebihan. Naam. Hanya saja ta'amuk sering bermakna berlebihan dalam membahas sesuatu. Tanattu' berlebihan dalam berbuat sesuatu. Kama wasafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang mereka ketika memberitakan akan datangnya khawarij. Qal yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Kalian enggak ada apa-apanya salat kalian dibanding dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka, atau salah seorang kalian salatnya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, demikian pula puasanya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Artinya khawarij ibadah salatnya berlebihan, lebih daripada para sahabat. Padahal para sahabat khairu ummatin ukhrijat linnas. Padahal para sahabat adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mesti lebih banyak itu lebih baik. Tidak mesti lebih banyak berarti lebih bagus. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang diperintahkan adalah mencocoki sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang disunnahkan adalah yang tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah awsatuha, yang wasat, yang tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Maka itulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ولهذا لما صلى علي ابن أبي طالب بالبصرة قال عمران ابن حسين لقد ذكرني هذا salat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh orang ini telah mengingatkan aku ketika Ali ibn Abi Thalib salat di Basrah radhiyallahu taala anhu. Berkata Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, sungguh beliau telah mengingatkan aku tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa? Ringan tapi sempurna. Ringan tapi sempurna. Sempurna tapi ringan. Sedangkan sekian banyak manusia, ada yang cepat sekali sholatnya, tidak sempurna. Ringan memang, tapi tidak sempurna. Ininya tertinggal, ininya tertinggal, ininya tertinggal. Sunnah ininya tidak ada, sunnah itunya tidak ada. Sebaliknya, ada yang masya Allah sempurna, tapi tidak ringan. Berat. Memberatkan kaum muslimin, menyusahkan kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Sedangkan salat Nabi ringan tapi sempurna. Sempurna tapi tetap ringan. Wa kana salat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'tadilah. Dan bahwasanya salat Nabi, salat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'tadilah. Pas, adil, sedang. Kana yukhaffiful qiyam wal qu'ud. Beliau meringankan ketika berdirinya dan meringankan ketika duduknya. Wa yutilur ruku' wasujud. Dan memendekkan yang memanjangkan rukuknya dan sujudnya. Perhatikan barakallahu fikum. Terbalik dari yang sering dilakukan oleh manusia. Terbalik dari kebanyakan para imam-imam yang biasanya mereka justru memanjangkan berdirinya dengan membaca surat-surat yang dia hafal. Masya Allah, ketika ruku pendek, ketika sujud pendek. Sedangkan Nabi SAW meringankan berdirinya tetapi memanjangkan rukuknya dan sujudnya. Wa qad jaa hadza mufassaran an Anas ibn Malik nafsu. An Anas ibn Malik nafsi. Naam. Diriwayatkan oleh Anas ibn Malik sendiri dengan riwayat yang lebih rinci sebagaimana dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari Qutaibah, dari Al-Attaf Ibn Khalid, dari Zaid Ibn Aslam, qala dakhalna ala Anas Ibn Malik. Kami masuk menemui Anas Ibn Malik. Faqala sallaitum? Qulna na'am. Apakah kalian sudah salat? Kami katakan na'am. Qala ya jariyah, halummi li wudu'an. Wahai budakku, kemarilah bawakan tempat air wudu. Wudu dengan difathahkan pada waw adalah airnya, air wudu. Halummi li wudu'an. Datanglah, berikan padaku tempat air wudu, atau berikan padaku air wudu. Ma sallaitu wara'a imamin ashbah bi salati Rasulullah sallam min imamikum hadha. Sungguh aku tidak pernah salat di belakang seorang imam yang sangat mirip salatnya dengan salat Nabi, dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada imam kalian ini. Kata Anas, aku enggak pernah salat di belakang seorang imam pun yang sangat mirip dengan Nabi salatnya selain imam kalian ini. Qala Zaid, wa kana Umar ibn Abdul Aziz yutimmu ar-ruku' was-sujud wa yukhaffifu al-qiyam wal-qu'ud. Perhatikan. Katanya dalam riwayat ini, kata Zaid, waktu itu yang dikatakan oleh Anas bin Malik ini sangat mirip. Dan aku gak pernah salat di belakang siapapun yang lebih mirip kepada Nabi daripada imam ini. Ternyata imamnya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dirincikan bagaimana mirip dengan Nabi. Yutimur ruku' was sujud. Menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Tetapi meringankan berdirinya dan duduknya. Berdiri, rukuk, sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Berdirinya, madha khafi. Rukuknya yutim. Sujudnya yutim. Duduknya khafi. Ini i'tidal di sini. Ini juga i'tidal. Istilahnya i'tidal dari ruku kembali berdiri i'tidal, dari sujud kembali duduk juga dikatakan i'tidal, kadang disebut dengan i'tidalain, dua i'tidal. Barakallahu fikum. Sedangkan yang sering terjadi, mereka memanjakan berdirinya kemudian rukuk sujud balik lagi berdiri, panjang lagi berdirinya. Nanti rukuk sujud i'tidal balik lagi berdiri lagi. Barakallahu fikum. Itu terbalik menyelisihi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha haditsun sahih. Dan ini hadis yang sahih. Fa innal Attaf ibn Khalid al-Makhzumi, kana Attaf ibn Khalid dari Bani Makhzum, dikatakan tentangnya oleh Yahya ibn Ma'in ghairu marrah, tidak sekali, artinya berkali-kali, huwa thiqah. Sering berkali-kali disebut huwa thiqah. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, huwa min ahli Makkah, dia dari penduduk Makkah, thiqatun sahihul hadis. Orang ini thiqah, sahih hadisnya. Diriwayatkan pula dari beliau nahu mi'at hadis. Diriwayatkan pula dari beliau kurang lebih 100 hadis. Wa qala Ibnu Adi, berkata Ibnu Adi, yarwi qariban min 100 hadis. Beliau meriwayatkan hampir 100 hadis, kata Ibnu Adi rahimahullah. Wa lam ara bi haditsihi ba'san, dan aku tidak melihat pada hadisnya ada ba's, kejelekan. Tidak ada kejelekan, yakni tidak apa-apa. Hadisnya tidak ada masalah. Idza hadatsa anhu tsiqah, kalau meriwayatkan dari beliau seorang yang tsiqah, tidak ada masalah. Wa rawa Abu Dawud wa An-Nasa'i min hadis Abdullah ibni Ibrahim ibni Umar ibni Kaisan qala hadatsani abi an Wahab ibni Manus سمعت سعيد ابن جبير يقول سمعت أنس ابن مالك. Aku mendengar Anas ibn Malik. يقول, dia berkata, ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الفتى, يعني عمر ابن عبد العزيز. Aku mendengar, kata Sa'id ibn Jubair, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak pernah salat di belakang siapapun setelah Rasulullah SAW yang mirip salatnya dengan Rasulullah SAW selain hadzal fata, selain pemuda ini. Siapa yang ditunjuk pemuda ini? Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Qala fahazzarna fi ruku'ihi, fahazzarna fi ruku'ihi 10 tasbihat. Wa fi sujudihi 10 tasbihat. Lebih rinci lagi sekarang. Memanjangkan rukuknya atau menyempurnakan rukuknya, meringankan berdirinya. Seberapa panjang rukuknya? Disebutkan hazarana fi ruku'ihi, dia memberikan kesempatan pada kami dalam rukuknya untuk membaca 10 tasbihat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Duduk di antara dua sujudnya ringan, sampai di dalam riwayat kami hanya sempat membaca dengan kalimat yang paling ringan. Kebikfirli, lobikfirli. Rukuk lagi. Sujud lagi. Kebikfirli, lobikfirli. Sudah. Barakallahu fikum. Atau paling panjang, rabbifirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Titik. Sujudnya berarti lebih panjang. Maka ketika kita melihat seorang dari mereka salat, kita lihat sedang sujud, kita tunggu lagi, kita balik sedang sujud juga, kita pergi ke tempat lain balik sedang sujud juga, seakan-akan sholatnya sujud terus, seakan-akan. Mengapa? Karena paling panjang di sujudnya, karena paling panjang di ruku' dan sujudnya. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. وقال يحيى ابن معين رحمه الله إبراهيم ابن عمر ابن كيسان يماني seorang dari Yaman thiqah. وقال هشام ابن يوسف أخبرني إبراهيم ابن عمر وكان من أحسن الناس صلاة. Menyampaikan kepadaku Ibrahim ibn Umar, dan beliau orang yang paling bagus di antara manusia salatnya. Wabnuhu, dan anaknya Abdullah, qala fihi Abu Hatim salihul hadis, bagus hadisnya, ini riwayat hadisnya. Wawahab ibn Manus, dengan nun, yaquluhu Abdullah hadha, wa kana Abdul Razzaq yaquluhu bil ba, mabus, al-manqutah, dengan titik, biwahidah min asfal, dengan satu titik di bawah, maksudnya ba. Wa huwa syaikhun kabirun qadim, dia adalah seorang tua yang renta. Qad akhadha anhu Ibrahim hadha, dan mengambil dari beliau Ibrahim ini. Wa taba'a ma haddatsahu bih, dan mengikuti apa yang disampaikannya. Walaula thiqatahu indah lama amila, kalau saja bukan karena dia anggap thiqah, enggak mungkin dia mengamalkan hadis daripadanya, mengamalkan hadis yang diterima dari beliau. Wa hadithuhu muwafiqun li riwayati Zaid ibn Aslam, dan hadisnya mencocoki apa yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Aslam. Wa ma a'lamu fihi qadhan, dan aku tidak mengetahui ada cacat pada hadisnya. Wa rawa Muslimun fi sahihih, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Hammad bin Salamah. Akhbarana Thabit an Anas ibn Malik qala ma sallaitu khalfa ahadin aw jaza salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamam. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Hammad ibn Salamah, menyampaikan kepadaku Thabit dari Anas ibn Malik qala, aku tidak pernah salat di belakang seorang pun yang lebih ringan salatnya daripada Rasulullah SAW dengan kesempurnaan. Paling ringan salatnya, tetapi dengan kesempurnaan. Karena salatu Rasulullah SAW mutaqaribah. Bahwasanya salat Rasulullah SAW mutaqaribah, berdekatan, seimbang. Wa kana salatu Abi Bakr mutaqaribah, demikian pula salatnya Abu Bakar As-Siddiq, berdekatan satu dengan yang lainnya, yakni berdirinya dengan rukunya dengan sujudnya. Falamma kana Umar madda fi salatil fajr, ketika zaman Umar beliau memanjangkan di dalam salat fajar. Wa kana Rasulullah SAW idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, qama, beliau berdiri, hatta naqulu qaud awhama, berdiri sampai kita berkata kayaknya beliau lupa. Awhama, lupa. Thumma yasjud, kemudian sujud. Wa yaq'ud, kemudian duduk. Baina sajdataini, hatta naqulu qad awhama, hingga aku berkata sepertinya dia lupa. Rawa Abu Daud, demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Hammad ibn Salamah. Anba'ana Sabit, menyampaikan kepada kami Sabit wa Humaid an Anas ibn Malik qala ma sallaitu khalfa rajulin, sungguh aku tidak pernah salat di belakang seorang pun. Aujaza, yang lebih ringkas daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fi tamam, dalam keadaan sempurna. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qala, kalau berkata sami Allahu liman hamidah, qama, beliau berdiri, hatta naqul, hingga kami berkata qad awhama, sepertinya beliau lupa. Tsumma yukabbir tsumma yasjud, kemudian bertakbir dan sujud. Wa kana yaqud baina sajdataini, kemudian duduk di antara dua sujud. Hatta naqulu, hingga kami berkata qad awhama, sepertinya dia lupa. Karena biasanya ringkas sekali sampai-sampai seperti duduk di atas bara api. Duduk sebentar kemudian sujud lagi. Tapi pernah beliau duduk agak lama, dikira Rasulullah lupa, ternyata tidak. Mungkin membaca doa yang kedua yang panjang atau yang lebih panjang dari yang pertama. Yang pertama Rabbighfirli, yang kedua adalah kalimat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Fajama'a Anas fi hadzal hadis sahih bainal ikhbar bi ijazi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa itmam wa itmamiha. Anas radhiyallahu taala anhu menghabarkan di dalam hadis sahih ini bahwa Nabi memiliki dua sisi, ringkas tapi sempurna. Ringkas tapi tetap sempurna. Bahkan kadang duduknya sampai kami kira beliau lupa, padahal tidak lupa. Wa baina anna min itmamihi alladhi akhbara bihi, dan bahwasanya di antara kesempurnaannya beliau memanjangkan al-i'tidalain. Yang saya katakan tadi kadang-kadang dua-duanya disebut i'tidal. Yang ini setelah rukuk dan yang ini setelah sujud. Yani duduk di antara dua sujud dan berdiri setelah rukuk. Italatul i'tidalain, memanjangkan dua i'tidal. Wa akhbara fil haditsil mutaqaddim, sedangkan dikhabarkan pada hadis yang sebelumnya annahu ma ra'a awjaz salah, bahwasanya aku tidak pernah melihat orang yang lebih ringkas salatnya dan tidak lebih sempurnanya daripada salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayushbihu wallahu a'lam. Maka mirip wallahu a'lam an yakunal ijaz ada ilal qiyam wal itmam ilal ruku'i was sujud. Maka sepertinya yushbihu, sepertinya ringannya itu adalah ada ilal qiyam, kembali pada berdirinya. Bacaannya biasa. Hingga ketika seorang sahabat membaca yang panjang ditegur oleh Nabi dengan keras sampai menyatakan afattanun anta, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Apa maknanya tukang fitnah? Membuat orang khawatir mau ke masjid. Aduh, nanti kayak kemarin lagi. Bacanya sampai dekat isya. Nanti seperti kemarin lagi. Sampai hampir terbit matahari. Aku gak sempat kerja ke sawah. Ila akhirihi. Itu namanya fitnah. Afattanun an? Apakah engkau menjadi tukang fitnah? Baca surat Al-A'la. Baca sampai hisma. Segitulah kurang lebih. Sedangkan kalimat itmam pada ruku dan sujud kembalinya, yakni barakallahu fikum, ruku memang kalau membaca satu kali sah. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar rabbiyal, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, sah. Tapi ghairat tamma, tidak sempurna. Karena kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sangat bagus, yaitu doa ketika sujud, karena itu adalah yang paling dekat. Mengapa tidak diambil kesempatan? Paling tidak doa istighfar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada tasbih, ada zikir, ada doa allahumma ighfirli, barakallahu fikum. Dan diulang, tidak mengapa untuk mengulang tasbihnya. Bahkan disebutkan di sini ketika diukur sholatnya kurang lebih 10 kali tasbih. Yani ada bahwasanya kalimat sempurna itu kembalinya kepada ruku dan sujudnya. Li'annal qiyam la yakadu yaf'al illa tamman. Karena kalau berdiri, kata beliau, kata Syekhul Islam rahimahullah, tidak terjadi pada masyarakat hampir semuanya sempurna. Hampir semuanya sempurna. Karena Al-Fatihah sudah sah. Dan pada rakaat pertama dan kedua disunahkan membaca surat-surat pendek. Maka hampir semua kaum muslimin sempurna. Tetapi ketika sujud, ketika rukuk, banyak yang tidak sempurna. Sehingga dikhabarkan bahwa Nabi ketika berdiri tidak panjang. Dan ketika ruku dan sujud sempurna. Jangan dibalik. Ketika berdiri panjang, karena ada dorongan sesuatu di hatinya. Rasulullah SAW al-afiyah. Tetapi ketika dia ruku dan sujud, sekedarnya saja. Padahal disitulah inti dari sholat. Bisa dibilang inti dari salat? Apa inti dari salat? Berdoa. Kapan kesempatan berdoa? Ketika salat, ketika sujud. Iya kan? Salah dinamakan salah li'annahu doa, li'anna makna salah adalah doa. Dan kesempatan berdoa itu ketika sujud. Sayang sekali kalau dibuang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi saya sempat mengucapkan subhanallahil ala. Iya sih, benar. Tapi barakallahu fiikum. Sujud itulah waktu kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Walaupun rukunnya salat adalah Al-Fatihah. Rukun salat di antaranya Al-Fatihah. Berdiri, ruku, sujud. Itu semua rukun-rukun salat. Kembali kepada kitab. Wa aidan wala yataju ila al-wasfi bil itmam. Maka karena berdirinya manusia hampir semuanya sempurna, maka tidak perlu lagi dikabarkan tentang masalah sempurnanya. Justru yang dinasehatkan adalah jangan kepanjangan. Khafif linnas. Ringankan untuk manusia. Kita enggak berbicara kalau salat sendiri. Kalau salat sendiri, Rasulullah SAW membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, disambung dengan surat Ali Imran, disambung dengan surat An-Nisa. Satu rakaat. Kita enggak berbicara itu. Enggak berbicara salat sendiri. Salat mengimami kaum muslimin. Maka dikatakan oleh Anas, aku enggak pernah melihat orang yang mengimami salat yang lebih ringkas daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya tidak melihat orang yang paling ringkas dalam mengimami salat tarawih bahkan seperti ringannya salatnya Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Muridnya lebih panjang dari syekhnya. Mengapa? Karena beliau melihat makmumin. Banyak orang-orang yang awam, orang-orang yang baru datang, orang-orang yang renta, orang-orang yang demikian-demikian. Khafif. Saya menduga ketika awal pertama sholat di belakang syekh, sholat qiyam Ramadan. Wah, ini syekh pasti akan baca satu juz atau lebih. Ternyata enggak. Bacanya sekitar itu. Al-Ala, Al-Ghashiyah, apalagi? Naam. Di akhir-akhir surat, di dalam juz amma. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Fa'amma an u'id al-ijaz ila nafsi ma atamma wa aydan فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة. Lagi pula, dengan meringkaskan berdirinya dan memanjangkan ruku dan sujudnya, jadilah salat itu sempurna. لِاعْتِدَالِهَا, karena jadi seimbang. وَتَقَارُبُهَا, dan berdekatan. Perhatikan perbandingannya. Yang berdiri biasanya panjang sekali, Masya Allah. Kemudian rukunya cuma 3 kali, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jauh sekali perbandingannya. Tetapi sempurnakan rukunya dan pendekkanlah berdirinya. Nah, berdekatan. Walaupun tidak sama, paling tidak berdekatan. Demikian pula kemudian i'tidalnya. Demikian pula ketika sujudnya, demikian pula ketika rukunya, jadi seimbang tingginya. Barakallahu fiik. Sampai kemudian berdiri lagi, tidak terpaut terlalu jauh. Berdirinya panjang sekali, rukunya pendek, enggak seimbang antara keduanya. Barakallahu fiik. Kembali kepada kita. Fa yasduq qawluhu ma ra'aitu awjaz wala atam. Maka dengan begitu, dengan berdekatan, menepati ucapan riwayat, aku tidak pernah melihat yang lebih ringkas dan lebih sempurna. Ringkas karena berdirinya tidak terlalu panjang. Sempurna karena ruku dan sujudnya cukup. Bukan terlalu panjang juga, tapi cukup. Tidak terlalu cepat. Fa amma in u'idal ijaz ila nafsi ma atam. Adapun jika diulangi keringanan tadi kepada kesempurnaan, wal itmam ila nafsi ma aujaz, fa innahu yasiru fil kalami tanaqudan. Kalau engkau membayangkan namanya sempurna harus panjang, dan namanya sempurna itu harus panjang, maka ketika dikatakan ringkas dan sempurna, bertentangan. Tidak. Sempurna bukan harus panjang. Tetapi harus seimbang antara berdirinya dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan i'tidalnya, dengan duduk di antara dua sujudnya, seimbang, mutaqariba. Lianna man tawwal al-qiyam ala qiyamihi, karena siapa yang memanjangkan berdirinya di atas berdirinya Nabi, lam yakun dunahu fi itmamil qiyam. Berarti tidak di bawah kesempurnaan Nabi, duna fi itmamil qiyam, illa an yuqal, kecuali kalau dikatakan az-ziyadah fi surah tasiru naqsan fil ma'na. Wa hadha khilafun zahir, khilafu zahiril lafaz. Karena siapa yang memanjangkan berdirinya di atas berdirinya Nabi SAW, berarti yang di bawah itu tidak sempurna. Masa Nabi tidak sempurna? Itu panakut, tidak mungkin. Illa an yuqal, kecuali kalau dikatakan az-ziyadah fi surah tasiru naqsan fil ma'na, tambahan pada surat menjadi kekurangan secara makna. Tambahan pada surat menjadi kekurangan secara makna. Secara makna kurang apa? Kurang sempurna. Karena Nabi SAW tidak segitu panjangnya. Wa hadza khilafu zahiril lafaz, tetapi itu pun menyelisihi zahirnya lafaz. Fa innal asla, karena hukum asalnya an yakuna ma'nal ijaz wat takhfif dengan makna al-itmam wal ikmal. Karena makna ijaz, makna ringkas, wat takhfif dan ringan, bukan makna itmam wal ikmal, bukan makna sempurna dan lengkap. Beda. Ditinjaunya dari sisi yang berbeda. Ijaz wat takhfif, ijaz ringkas, takhfif ringan. Dilihat dari apanya? Dari kemampuan seseorang. Ringan segini mah, itu ringan namanya. Diukurnya dari kemampuan keumuman manusia. Tidak bisa diukur oleh si fulan, karena fulan lebih kuat dari si Alan. Gak bisa diukur dengan si Alan, karena si Alan lemah, cacat, sakit. Gak bisa jadi ukuran pula. Yang jadi ukuran keumuman manusia. Tetapi itmam dan ikmal beda lagi. Dilihatnya bukan dari kemampuan. Itmamul ikmal, kesempurnaan dan kelengkapan, dilihat dari sunnah-sunnahnya, dilihat dari syariatnya, dilihat dari hukum-hukumnya. Berarti dua tinjauan yang berbeda. Wali anna Zaid ibn Aslam qal, dan karena Zaid ibn Aslam berkata, kana Umar yukhaffiful qiyam, bahwasannya Umar meringankan berdirinya, wal qu'ud, dan meringankan duduknya, wa yutimmur ruku' was sujud, tetapi menyempurnakan ruku' dan sujud. Yang dikatakan paling mirip dengan Nabi oleh Anas adalah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, yang kemudian menjadi khalifah nantinya. Ternyata dirincikan oleh Zaid bin Aslam bahwasanya beliau ini meringankan berdirinya dan menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Berarti ringan ditinjau dari panjangnya berdiri, sempurna ditinjau dari ruku dan sujudnya. Wa ulima anna lafdal itmam indahum, maka diketahuilah bahwa lafaz sempurna menurut mereka itmamul fi'l dhahir, menyempurnakan gerakan yang zahirnya, sujudnya sempurna, benar-benar pahanya ditegakkan, tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang, dan dalam keadaan sujudnya ala sab'ati a'dha, tujuh anggota, dua lutut, dua tangan, dan kemudian hidung dan jidatnya. Barakallahu fikum. Ditambah lagi setelah sempurna sujudnya dengan direnggangkan paha apa lengan atasnya dari dadanya, begitu, jangan begini. Itu sempurna. Setelah bentuknya sempurna, tuma'ninah, tenangkan sebentar sambil berzikir subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Bahkan disebutkan panjangnya sampai 10 kali. Berdirinya tidak panjang, tapi sujudnya 10 kali tasbih. Sehingga kalau kau lakukan itu akan terlihat antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lain mutaqariba, berdekatan, tidak timpang. Wa hadisu Anas kulluha tadullu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutilur ruku' was sujud wal i'tidalaini. Dan hadis-hadis Nabi semuanya dari hadis Anas hampir semuanya menggambarkan bahwa Nabi memanjangkan rukunya dan sujudnya dan dua i'tidal. Ziyadah ala ma fa'alahu aktsarul a'immah, lebih daripada apa yang dilakukan oleh kebanyakan para imam-imam. Lebih daripada apa yang banyak dilakukan oleh para imam-imam. Wasairu riwayatul sahih tadullu ala dhalik, dan kebanyakan riwayat yang sahih juga menunjukkan demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berdoa ketika sujud pakai bahasa kita selain bahasa Arab? Tidak mengapa, kalau memang dia tidak mampu berbahasa Arab. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.